Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dari nama-namanya, demikian pula sifat-sifatnya. Allah telah mengenalkannya kepada kita baik di dalam Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya mengatakan, An-Nuru Al-Hadi Ar-Rashid. An-Nur, yani cahaya. Al-Hadi, yang memberikan petunjuk. Ar-Rashid, yang memberikan bimbingan. Terkait dengan tiga nama ini, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat bahwa ini termasuk di antara al-asma'ul husna, dan sebagian yang lain berpendapat tidak masuk dalam al-asma'ul husna. Terkait dengan An-Nur, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ijtima' al-Juyus al-Islamiyah di halaman 44 beliau menyatakan, Samallahu subhanahu wa ta'ala nafsahu nuran, wa dinahu nuran, wa ihtajaba an khalqihi bin nur, wa ja'ala dar awliyaihi nuran yatala'la'u. Kata beliau rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menamai dirinya dengan nur, cahaya. Ini sebagaimana yang Allah firmankan, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nur samawati wal ard, cahaya yang menerangi langit dan bumi. Dan Allah juga menamai agamanya dengan nur, dengan cahaya. Wahtajaba an khalqihi bin nur. Demikian pula Allah berhijab dari makhluk-makhluknya dengan nur, dengan cahaya. Wa ja'ala dar awliyaihi nuran yatala'la'u. Dan Allah menjadikan negeri untuk para awliyanya, para walinya, para kekasihnya, ini hamba-hamba yang muttaqin, merupakan negeri yang dipenuhi cahaya yang berkilauan. Ini dari apa yang dinukilkan tersebut menunjukkan Al-Imam Ibnu Qayyim berpendapat bahwa An-Nur termasuk di antara nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau menyatakan pada kitab ini, An-Nur min awsafihi ta'ala ala naw'aini. An-Nur, cahaya, yang merupakan bagian dari sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ala naw'aini, ada dua jenis. Jadi di sini beliau mengisyaratkan bahwa di sana ada nur, cahaya, yang merupakan sifat di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ada cahaya yang merupakan ciptaan di antara sekian ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, nurun hissiyun, yang pertama, cahaya yang sifatnya hissi, indrawi, ya, yang bisa dilihat, diketahui, dirasakan oleh hamba-hambanya. Wahuwa mattasafa bihi minan nuril azim. Yani, ya, cahaya yang Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan an-nur al-azim, yakni cahaya yang demikian agung, demikian besar. Alladhi law kashafa al-hijaba an wajhihi la ahraqat subuhatu wajhihi wa nuru jalalihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi. Cahaya yang demikian agung, yang jika Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab dari wajahnya, la ahraqat subuhatu wajhihi, niscaya cahaya wajahnya, wa nuru jalalihi, dan cahaya kemuliaannya akan membakar man tahat ilaihi basaruhu min khalqih, apa saja dari makhluknya yang penglihatan, pandangan Allah Subhanahu wa taala sampai padanya. Baik, ini sebagaimana dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hijabuhu nur, law kashafahu lahtaraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Bahijab Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menghijabi dirinya dari hamba-hambanya, adalah nur, cahaya. Cahaya ini ciptaan di antara ciptaan Allah. Kemudian lau kasyafahu, seandainya Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya tersebut, lahtaraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Niscaya cahaya wajahnya, yang ini merupakan sifat di antara sifat Allah, akan membakar apa saja dari makhluk-makhluknya yang sampai padanya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hadha an-nuru la yumkinu at-ta'biru anhu illa bimithli hadhihi al-ibarati an-nabawiyyati al-mu'addiyati lil-ma'na al-azim. Cahaya yang demikian agung tersebut tidaklah mungkin untuk diungkapkan kecuali dengan semisal ungkapan nabawiyah yang menyampaikan kepada makna yang agung tersebut, yakni sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abi Musa tersebut. Wa annahu la tutiqu al-makhluqatu kulluha as-subuta li nuri wajhihi law tabaddalaha. Di mana makhluk-makhluk ini tidak akan mampu seluruhnya untuk tetap kokoh seandainya Allah Subhanahu wa taala menampakkan dari cahaya wajahnya tersebut. Oleh karenanya, ketika Nabiullah Musa alaihi salam meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, tunjukkanlah dirimu kepadaku sehingga aku bisa melihat engkau. Maka Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan nabinya, Nabiullah Musa alaihi salam, ya, untuk melihat gunung. Gunung yang berada di sekitar Nabiullah Musa, di mana seandainya gunung itu tetap pada keadaannya, Allah mengabarkan bahwa niscaya nabinya, Nabi Musa alaihissalam, akan bisa melihatnya. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap sedikit dari hijabnya kepada gunung tersebut, gunung yang demikian kokoh, gunung tersebut tidak mampu untuk tetap, ya, pada keadaannya sehingga hancur seketika. Ini sebagaimana dikatakan di sini oleh Imam Sa'di rahimahullah, wa annahu la tutikul makhluqatu kulluha atsubuta li nuri wajhihi law tabaddalaha. Kata beliau selanjutnya, walaula anna ahla daril qarari yu'tihim ar-rabbu hayatan kamilah wa yu'inuhum ala dhalika lamma tamakkanu min ru'yatir rabbil azim. Kalaulah bukan karena sungguhnya penduduk negeri yang kekal Allah ar-rabb mengaruniakan kepada mereka kehidupan yang kamilah, kehidupan yang sempurna. Kalau bukan karena ini, jadi Allah memberikan kepada mereka kehidupan yang sempurna, wa yu'inuhum ala dzalik, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ma'unah, bantuan, pertolongan kepada mereka untuk mendapatkan kehidupan yang sempurna tersebut, yang tidak ada pada mereka kematian, tidak pula dihinggapi dengan beragam gangguan pada kehidupan mereka. Lamma tamakkanu min ru'yatir rabbil azim, niscaya mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa melihat Rabb yang maha agung, Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini kita memahami bahwa tidak bisa dilihatnya Allah subhanahu wa ta'ala kehidupan dunia ini bukan karena tidak mungkin, tetapi kemampuan makhluk ini, ya, tidak memungkinkan untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa jami'ul anwar fis samawatil ulwiyyati kulluha min nurihi, dan seluruh cahaya yang ada di langit di atas sana seluruhnya min nurihi, dari cahayanya. Bal nuru jannatin na'im allati arduha as-samawati wal ardh wasa'atuha la ya'lamuha illallah min nurihi. Bahkan cahaya surga-surga, jannah-jannah yang dipenuhi dengan berbagai kenikmatan, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang luasnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, cahaya yang menerangi negeri yang kekal abadi dengan segala kenikmatan di dalamnya, itu juga dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Fanurul arsh wal kursi wal jannati min nurih, sehingga cahaya arsh, cahaya kursi, cahaya jannat, jannah-jannah Allah subhanahu wa ta'ala adalah juga dari cahayanya. Fadlan an nuri syamsi wal qamari wal kawakib. Lebih-lebih lagi, ya, yang di bawahnya dari cahaya matahari, cahaya bulan, dan cahaya bintang-bintang, itu juga semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, ini yang bisa kami bacakan pada kesempatan ini. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.